Media, Coffee's Break. Coffee's Break, ho brola in o fatti. Coffee's Break, acara yang super asik. Ya, Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Happy New Year, selamat tahun baru, apa kabar Anda? Coffee's Break hadir lagi menjumpai Anda di hari Rabu. Special edition, dan ini adalah edisi pertama juga di Januari 2011 ya. Selamat datang buat Coffee Kurnia. Happy New Year, Bang. Happy New Year. Gimana kabarnya? Udah memasuki berapa hari ini, 5 hari ini di bulan Januari, ada menunjukkan gejala-gejala yang atau tren baru begitu, Bang? Belum, stres. Banyak kerjaan, belum kelar. Oke, tapi kemarin... Dan kliennya cerewet-cerewet. Itu dia, perbedaannya kan tahun ini memang harus lebih semangat lagi ya, lebih giat lagi gitu kan, supaya mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Tapi ngomong-ngomong 2010 kemarin cukup untuk closingnya kan, target terpenuhi kan, aman artinya ya. Aman. Oke, baik Bang, kalau bicara sore ini tema kita denger-denger nih, wis, dari tetangga sebelah dapat bocoran, lu lagi nulis buku nih Bang. Iya, jadi... Tahun 2011 acara Coffee's Break akan sangat berbeda. Jadi acaranya ini kita bikin berseri antara topik yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita punya 52 topik. Wow. Yang 52 minggu. Iya, sudah terhitung ya. Tapi kan mungkin aja biasa bolos-bolos. Itu brojol anak udah mau 2 tuh kayaknya. Oke. Tapi kita mencoba bahwa dalam 52 minggu itu ada satu seri di mana ya bakal sesuai dengan buku saya yang baru tentang entrepreneur. Dan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Jadi kalau Anda dengerin minggu ini kagak dengerin minggu depan, yes, rugi karena berkelanjutan ya. Iya, kalau Anda cuma dengerin minggu depan kagak dengerin ini, rugi juga. Jadi ini akal-akalan supaya orang dengerin Coffee's ya. Break terus-menerus. Asik. Kita tahan Anda di Coffee's Break setiap hari Rabu jam 5 sore ya. Bang Coffee, kalau bicara dari buku ini sendiri, di nanti putaran pertama atau sore ini kita mau ngomongin tentang kaya, sukses, dan bahagia. Mana yang lebih penting? Ini menjadi satu pilihan yang menarik, terutama ini tahun baru di mana orang semua lagi, ya katanya sih banyak juga orang yang mempertahankan pekerjaannya, ada juga orang yang sedang mencari pekerjaan baru. Betul. Begitu. Dan yang paling penting, apakah Anda sudah punya resolusi untuk tahun 2011? Itu yang paling penting gitu loh. Banyak kan sih pada bikin resolusi tapi gak pernah dijalanin, Bang. Gimana tuh? Jadi Anda bikin resolusi 2011 tuh apa? Apa resolusinya? Dan marilah kita bersama-sama mewujudkannya gitu. Jadi makanya buku saya itu bukan tentang bagaimana caranya kaya, gitu loh. Buku saya itu bukan bagaimana caranya sukses, gitu loh. Tapi buku saya lebih banyak gitu loh, bagaimana mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Definisinya sendiri kan setiap orang punya berbeda ya, Bang. Kalau bicara sukses selalu bahagia, apalagi dikaitkan dengan wealthy, kekayaan begitu. Seperti apa nih yang mau dipandang di sisi ini, Bang? Ya, jadi begini. Ada 3 hal. Bahagia, sukses, dan kaya. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin mendapatkan 3-3-nya sekaligus? Terus, kalau iya, yang mana yang lebih dulu? Apakah sukses dulu, terus kemudian kaya, kemudian baru bahagia? Bisa enggak bahagia dulu, terus kemudian kaya, kemudian baru sukses? Jadi yang mana nih? Susah ya? Aku aja kalau ditanya susah apalagi Bang Jerry, operator kita. Susah kan? Maunya yang mana dulu? Maunya memang 3-3-nya. Nah itu dia. Jadi makanya guidance-nya apa? Dan menurut Anda, mana yang lebih penting atau mana yang paling penting? Apakah kaya kagak usah, sukses kagak usah, yang penting happy, bahagia. Tapi kalau happy doang, gak ada kekayaan juga kayaknya gak mungkin bahagia, Bang. Susah. Ini benar-benar pertanyaan. Hari gini cewek kalau gak matre rugi kali. Makanya gitu loh. Apakah mungkin tiga-tiganya, apakah cukup satu, apakah dua oke. Nah ini berarti nanti kalau aku bisa membayangkan isinya akan penuh dengan teka-teki dan complicated kayaknya ya, untuk menjawab sebagai seorang pribadi pun akan kesulitan untuk menjawab ini. Itu dia, makanya kita berharap bahwa setelah ini banyak deh SMS dan banyak deh yang telepon yang mungkin bisa sharing juga gitu loh, pengalaman hidup mereka gitu loh, atau mereka mungkin mau ada pertanyaan. Oke. Kita undang Anda pastinya mitra bisnis, silahkan telepon di 633-9160 untuk luar Jakarta nanti di 0810 Pas FM. Lalu kirimkan pertanyaan Anda juga via SMS, jangan lupa cantumkan kota Anda ya. Kira-kira apa sih kaya, sukses, bahagia? Anda mau dapetin 1, 2, 3, 3-nya lalu atau mana yang lebih penting? Anda boleh sharing, Anda boleh bertanya juga sama Bang Kofi, karena nanti akan terkait dengan buku beliau yang akan terbit pastinya setelah berakhir 52 minggu ini. Setahun pengerjaan bukunya, Bang. Kagak. Tengah tahun udah keluar. Tengah tahun. Berarti udah ada bocorannya, yang lain tinggal beli bukunya nanti ya. Oke, mitra bisnis, kita mesti break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Topik kita adalah kaya, sukses, bahagia. Mana yang lebih penting menurut Anda? Silakan kirim SMS ke 0816-924-924. Sekarang juga telepon akan kita buka sesaat lagi. So, don't go anywhere. Stay tuned with me.